jualan sepatu enggak atutan jualan sama kita sepatu. Ayo, lan senana neng mesti dijali kos curang. Lain-lain daun awi kata berbitawuran, lain-lain milik kiri baca dengan di beroyan. Paingan wajib sapiri itu pisang goreng mang meme dadonor cina. Awas itu paingan iji kasuri gitu. Di horeng mah geningan ayah gantina. Ya sangat laki mah. Lagi sebelah di Banjar diremekkan dua-dua nana. Pamugi kusinga ganjar nyalametkan sadayana. Wayang mana wayang mana wayang udah di tali. Hoyong nyantel sakalian. Upati muat ke batu kalah ke jujur. Nah memang upati hatu Meksika diri tak puju. Tipung jeng tariku di wadahan puja bangga. Ayam tepung terigu gula pun terdatang koranga. Ngapa nabi minta cair kunaon tadi sangkirang.